jelas semua terang di dalam buku ini, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Ustaz Habib yang akan menutup kita dalam doa, begitu ya. Ustaz, tafadhol. Tafadhol, silakan. Tafadhol, Mas Quran. Saya kira begitu aja, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku.